Di sini ada yang bertanya, teman kita yang sudah tahu tentang fitnah, bahwasanya yang benar bersama kibar ulama, tapi dia masih berteman dan mendengarkan subhat yang menyelisihi kibar ulama. Saya sudah menasihatinya, tetapi dia tidak mengindahkannya dan terus masih berteman dengan orang-orang yang bermasalah tersebut. Apakah ana tinggalkan saja dia? Karena saya sendiri sudah bosan memberikan peneguran, tentunya nasihat, dan dia sendiri orangnya plin-plan tidak jelas. Juga malas ta'lim. Ini musibah dikumpulkan kepada orang ini. Musibah tambah musibah tambah musibah. Kalau sudah musibahnya bertumpuk-tumpuk demikian, nam ku anfusakum wa ahlikum nar. Sudah, jaga dirimu. Yang diharapkan selamat itu kamu dulu. Kamu dulu mikirkan dirimu, selamat gak saya ini? Jangan kamu sendiri tidak selamat, lantas mau menyelamatkan orang lain. Kamu bukan pemadam kebakaran. Ada kebakaran yang berkobar, kamu mengatakan, minggir, saya yang tolong. Ya sudah. Ya, kata api ahlan wa sahlan, silahkan terbakar. Selamatkan diri kita. Selamatkan diri kita, keluarga kita, anak kita, itu yang paling penting. Hidayah biadillah. Kalau kita sudah memberikan keterangan dengan cara yang baik dan benar, kita serahkan urusannya kepada Allah. Dia mendapat hidayah, walhamdulillah, tidak, urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, orang yang mau dinasihatin, modelnya, sifatnya seperti ini, musibah, tambah musibah, tambah musibah. Di antara musibah, tambah musibah, tambah musibah, bala dengan bala berkumpul, itu bahaya. Datangnya azab. Ya itu bisa jadi menyimpang. Sudah dinasihati. Demikian modelnya. Lantas, dia juga tidak ta'lim. Lantas, dia orangnya tidak punya pendirian. Ya sudah. Innaka lan tahdi man ahbabta. Kamu tidak dapat memberikan petunjuk kepada siapa yang kamu cintai. Walaupun itu teman dekatmu, tapi modelnya seperti ini. Allah yang memberikan hidayah, bukan kamu. Wallahu a'lam bissawab. Dan bersama kibar ulama adalah sunnah dan prinsip di dalam agama ini. Bukan slogan, slogannya orang-orang yang tidak memiliki pendirian dan agama, bukan. Atau slogannya orang-orang yang tidak punya pekerjaan, bukan. Bersama kibar ulama dibimbing oleh Nabi. Dibimbing oleh Nabi. Kalau dibimbing oleh Nabi itu sunnah. Alaikum bi sunnati. Sunnah beliau mengatakan al-barakah ma'a kabirikum. Dan ini prinsip. La yazalun nas ala khairin madama ulama'uhum al-kibar al-masyaikh. Manusia itu terus-menerus dalam keadaan baik. Kalau ulama-nya dari kalangan kibar. Dari kalangan kibar. Jadi ini prinsip. Ini sunnah. Jangan dianggap sepele hal ini. Sedikit-sedikit kibar. Nah ini sunnah masalahnya. Sama artinya kamu. Sedikit-sedikit makan tangan kanan. Sedikit-sedikit makan tangan kanan. Memangnya kamu mau makan tangan kiri? Sedikit-sedikit cebok dengan tangan apa? Tangan kiri. Memangnya kamu mau cebok dengan tangan kanan? Yang menyuruh cebok dengan tangan kiri, yang makan tangan kanan itu siapa? Itu sunnah. Sama dengan kamu disuruh untuk berpegang dengan kibar. Tidak ada bedanya. Yang mengucapkan satu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan menyepelekan. Nah sallallahu alaihi wasallam ya, kalau hawa nafsu sudah masuk ke hati seseorang, sikap menyepelekan itu pasti ada. Akhirnya menyepelekan terhadap apa? Terhadap sunnah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Naam. Ada keterangan yang baik dari Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa matta'ana Allahu bihayatihi. Tentang masalah orang yang tadinya di atas sunnah, kemudian dia menyimpang. Dan keterangan tentang kibar, luar biasa apa yang beliau terangkan tersebut. Mudah-mudahan menjadi bimbingan yang baik bagi kita. Mudah-mudahan nantinya di sana ada para duat yang membacakannya atau yang menyampaikannya dengan penjelasan sebagaimana yang beliau sampaikan dalam bentuk muhadharah. Wallahu a'lam bishawab. Apa benar vonis kafir kepada Saddam Hussein dari para ulama sehingga menjadi alasan negara Saudi Arabia untuk mendukung penyerangan Irak? 6. Saddam Hussein diantara yang mengkafirkannya adalah guru kami sendiri, Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Dan ulama yang lain tentunya. Dan Syekh Muqbil adalah ulama kibar. Dan ulama yang lain yang mengkafirkannya. Ya tentunya para ulama di negeri Saudi juga demikian. Naam. Ulama di negeri Saudi juga demikian. Yakni kibar, Syekh bin Baz dan yang lainnya. Sehingga mereka kafir. Yang juga pantas untuk diperangi. Karena mendatangi negeri kaum muslimin. Mau menjajah negeri kaum muslimin. Saya tanyakan kepada antum. Indonesia ini. Kalau misalnya datang penjajah yang mau menjajah. Datang yang mendolimi. Orang yang mau mendolimi bukan Belanda. Tetapi juga dari orang yang mengaku Islam. Kalian dengan fitrah kalian sebagai kaum muslimin. Kalian membenarkan? Kalian mau dijajah. Dijajah itu beda dengan diajak untuk bersaudara. Dijajah itu artinya ditindas. Kamu mau membenarkan? Oh gak apa-apa saya dijajah. Itu namanya sefah. Kebodohan. Itu kalau muslim. Itu zalim namanya menjajah saudaranya. Lebih lagi kalau kafir mau menjajah, ya tentunya kaum muslimin tidak akan bisa menerima. Faham? Anggaplah Saddam Hussein tapi tentara-tentaranya ini Irak, ada di antara tentaranya yang tidak berkeyakinan seperti Saddam, sekedar dia muslim masuk tentara Saddam, bagaimana? Kita katakan dia bersama dengan mujrimin, kafirin, dalam menzalimi kaum muslimin. Rasulullah memerangi orang yang ada di Makkah, bisa saja ada di antara mereka. Apa maksud saya bukan memerangi? Memerangi musyrikin, maaf, memerangi musyrikin, yang bisa saya di sisi kaum musyrikin itu ada orang-orang yang beriman, seperti yang terjadi dalam perang apa? Naam. Allahul Musta'an. Kalau saya tidak salah, bergabung besar-besaran di perang Badar, orang-orang yang tidak memerangi Rasulullah, tapi karena terbawa. Antas diperangi. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalaupun misalnya ada di antara mereka muslim, tapi ingin mendzalimi saudaranya, maka dibenarkan orang yang ingin dizalimi ini membela dirinya. Contoh yang lain, pencuri muslim masuk ke rumahmu, mau mencuri hartamu, mau merenggut jiwamu, kamu biarkan, dia kan muslim, masa saya perangi? Begitu jawabannya. Tentunya tidak. Ada pencuri, kalaupun kamu tahu dia muslim, dia karena membela hartamu, kehormatanmu, dan jiwamu. Terlebih lagi yang datang itu adalah kafir, mau menjajah misalnya, maka apa? Maka tentunya diperangi. Adapun mendatangkan tentara kafir untuk memerangi kafirin, memerangi musyrikin misalnya, itu dibenarkan. Dibenarkan, tidak ada yang mengingkari memperhadapkan antara kafir dengan kafir, tidak ada yang mengingkari dari para ulama. Dibenarkan. Yang mengingkari itu hanyalah orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti agama. Bagaimana kok kamu membela kafirin? Ada kafir satu dengan kafir lain, kamu membela kafir yang ini? Dibenarkan. Dalam status keadaan, orang yang kafir yang satu ini ingin memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin ini bisa manggil orang kafir yang lain untuk dihadapkan dengan kafir yang ingin memerangi kaum muslimin ini. Tidak ada yang mengingkari dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Dan ada kitab yang bagus ditulis oleh Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala tentang masalah ini, yang judulnya Saddu Udwan Al-Mulhidin Wa Hukmil Isti'ana Ala Kitalihim Bighairil Muslimin, ditulis oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Nah, saya cuma punya kopian soft copy seperti ini. Dan warna kitab yang tersebar juga seperti ini. Ditulis oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, ta'lif Doktor Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa ra'ahu. 6. Jadi ini ditulis ketika agresi militer oleh siapa? Oleh Irak ke Kuwait, dan setelah Kuwait mau masuk ke mana? ke Saudi. Kalau kalian membenarkan Irak masuk ke Saudi pada waktu itu dengan pimpinannya Saddam, jamaah haji tidak akan ada lagi. Selama kepemimpinan Saddam Hussein, adakah pembahagian mushaf, pembangunan masjid, pemberian sedekah wa infak wakaf dari Saddam? Ada. Kalau kalian menganggap Saddam itu muslim, coba ada enggak dalam kepemimpinannya terhadap Irak? Enggak ada ya, akhi. Enggak ada. Tapi Saudi Arabia dari pimpinan ke pemimpin, dan cukup satu pekerjaan yang paling mulia, kaum muslimin bisa menunaikan haji dengan enak, nyaman. Itu sudah luar biasa sekali. Bapakmu pergi naik haji, pulang selamat, nyaman, aman. Kamu pun bertemu, bersua dengan mereka. Dulu, kata nenek-nenek kita ini, dulu kalau naik haji, dulu ini, kalaupun sudah pemerintahan Saudi, tapi masih dalam tahap perbaikan dulu, masih zaman di mana keadaan belum mapan, nyaman, awal-awal negara Saudi waktu itu. Dan sebelumnya, sebelum adanya berdiri negara Saudi, lebih parah lagi. Orang kalau mau naik haji, itu mengucapkan dia orang-orang yang ditinggalkan, doakan saya, mudah-mudahan saya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafatnya, kebaikannya. Sudah doa mati. Karena bisa saja tidak sampai ke tanah suci. Belum sampai, sudah mati duluan. Siapa yang penyamun? Perampok. Kamu sekarang turun dari bandara dijaga oleh tentara Saudi. Jangankan perampok, orang yang mau mencabut rambutmu, tidak ada yang berani. Istilahnya kalimat, jadi kalimat yang betul-betul kamu terjaga, nyaman. Ini cukup. Nah, Allahu a'lam bissawab. Bagaimana keberadaan saya di perusahaan didaftarkan sebagai peserta BPJS dan mengharuskan seluruh pegawainya untuk menyerahkan persyaratan sebagai peserta BPJS. Masalah BPJS, yang benar dalam hukumnya adalah asuransi. Dan asuransi tentunya kita tahu dalam hukum syariat Islam tidak diperkenankan. Ini kita berbicara syariat Islam, bukan berbicara hukum selain syariat Islam. Syariat Islam tidak membenarkan apa? Asuransi. Sekarang yang jadi masalah, kamu dipaksa. Kalau kamu bisa lolos dari paksaan ini, tentunya itu lebih utama, lebih baik. Misal, kamu di satu perusahaan dipaksa demikian, kamu bisa keluar dari perusahaan tersebut tanpa mengikuti asuransi, maka itu tentunya lebih baik, lebih utama. Tapi kalau tidak, dengan keadaan seperti itu, dan perusahaan yang dalam hal ini, bukan cuma perusahaan kayaknya, BPJS juga lembaga negara ya? Nah, lembaga negara, pegawai, ataupun yang sejenisnya, pegawai negeri, dipaksakan dengan demikian, maka yang memaksa, bukan kita yang mendaftarkan, yang memaksa baginya dosa. Adapun kita yang tidak terpaksa, kita bukan karyawan, bukan naam pegawai, kita adalah para naam pemimpin perusahaan. Kita semua pemimpin perusahaan. Maka kita jangan ikut asuransi. Kita pemimpin masalahnya. Loh, saya bukan pemimpin, Ustaz. Saya adalah pedagang herbal, yaitu pemimpin perusahaan. Nah, atau yang sejenisnya yang bebas merdeka, ya dia tidak memilih asuransi. Tidak dapatkan paksaan di sini. Wallahu a'lam bishawab, yang saya ketahui, ini yang saya ketahui, tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan yang tentunya di luar dari instansi-instansi yang telah disebutkan diantaranya tadi. Secara umum rakyat Indonesia, kalau misalnya dia tidak ada ikatan-ikatan seperti tadi, dia bebas mau ikut atau tidak. Kalau dia mau ikut, dia masuk. Kalau dia tidak mau ikut, dia berarti memilih yang apa namanya reguler, kalau saya tidak salah ya, memilih yang tidak pakai asuransi-asuransian. Demikian. Sehingga kamu melihat keadaanmu, tentunya memang kamu betul-betul keadaannya terpaksa sama sekali, maka bukan kamu yang menginginkan, karena kamu terpaksanya di sini dengan perusahaan tadi. Tetapi kalau kamu masih lapang, kamu cari yang lebih baik. Kalau memang kamu ada kelapangan, kamu cari yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, kalau hukumnya asuransi di dalam syariat tidak diperkenankan. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.